Alhamdulillah alladhi khalaqas samawati wal ard waj'alad dhulumati wan nur alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, innallaha la yuhibbu kulla muhtalim fakhur. Faya ma'asyarul muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam arti mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Takwa yang dapat menumbuhkan rasa keagungan Allah dan kebesarannya, kuasaan Allah dan rahmat kasih sayangnya Allah yang telah dilimpahkan kepada kita semua ini. Kesemuanya itu diperuntukkan bagi hamba dan makhluknya, termasuk bangsa dan umat manusia. Itulah adalah amanat Allah. Maka dengan itu marilah kita selalu memantapkan iman di dalam dada kita, di dalam hati kita, dengan penuh patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mengamalkan segala syariatnya. Li'annal amala sholih samratul iman, karena sesungguhnya amal perbuatan yang baik itu adalah buahnya iman. Hadirin sidang Jumat yang budiman rahimakumullah, kita wajib di mana pun kita berada, situasi apapun kita sedang menyelam, dan dalam keadaan apapun kita jalani, kita wajib iman kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya iman kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, iman kepada tibanya nanti hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadarnya Allah yang telah ditentukan. Oleh karena itu kita sebagai manusia telah dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa khuliqal insanu dha'ifa, artinya dan telah dijadikan manusia itu dalam keadaan lemah. Dengan itu tiada daya upaya dan kekuatan umat manusia ini kecuali dengan kesabaran dan menyerahkan diri kepada Allah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kepada umat manusia ini dengan segala cobaan tersebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi walju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat wabashshiris sabirin. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan dari harta benda, jiwa raga, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Suatu contoh ketika datang kepada kita suatu cobaan dengan rasa takut yang datangnya dengan tiba-tiba, tertimpa jiwa kita dengan sakit, anak-anak kita, keluarga kita, suatu ketika merosotlah harta benda kita dalam perdagangan karena rugi yang tiba-tiba, datang inflasi dan musibah. Suatu ketika datang kesedihan dan musibah karena sawang ladang kita dimakan hama terkena banjir, akhirnya kuranglah hasil panennya. Kadangkala sampai terjadi tiada buah hasilnya sedikit pun. Maka bagaimanapun kita juga harus tetap tabah dan sabar dalam menghadapi segala cobaan yang tengah datang, yang telah kita berbuat seperti terlalu banyak hutang dan lain sebagainya. Innallaha ma'asabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin sekalian rahimakumullah, pada suatu ketika saat di pagi waktu salat duha, telah keluar Rasulullah SAW dari kediamannya menuju masjid yang mulanya di Madinah. Di saat itu ditemuilah para sahabat Nabi sudah banyak yang keluar dari masjid menuju tempat pekerjaannya menurut profesinya masing-masing. Namun di dalam masjid itu masih ada seorang sahabat pemuda sedang termenung bertafakur seorang diri. Rasulullah mendekati pemuda itu dan bertanya, "Mengapa kamu sedang termenung tafakur seorang diri?" Pemuda itu menjawab, "Hazanun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Aku ditimpa rasa susah dan banyak hutang ya Rasulullah. Oleh karena itu saya malu dan takut untuk keluar sebab sudah waktunya untuk membayar tapi tidak punya apa-apa." Rasulullah berkata, "Kalau itu yang kamu derita, maukah kamu keajari suatu doa dan menghilangkan rasa susahmu itu? Bacalah doa ini pagi dan sore hari. Insyaallah doa ini bisa menghilangkan 8 penyakit yang menimpa di dalam jiwamu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubli wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri dijal." Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku minta berlindung kepadamu dari rasa susah dan duka cita, dan aku minta berlindung kepadamu dari rasa lemah dan kemalasan, dan aku minta berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir atau bakhil, dan aku minta berlindung kepadamu ya Allah dari pengaruh hutang dan penindasan orang-orang yang zalim. Dan ini dibaca oleh pemuda itu pagi dan sore. Akhirnya beberapa saat kemudian pemuda itu menghadap Rasulullah mengatakan bahwa ia sudah bebas dari hutangnya dan hilanglah rasa susahnya dan jauh dari penindasan orang-orang yang dolim berkat rahmat Allah dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faya ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kita sebagai manusia yang hidup ini jelaslah kita tidak lepas dari rasa susah dan duka. Apa ikut terpengaruh daripada harta benda, kedudukan, pengaruh wanita atau laki-laki. Kalau toh manusia terwujud oleh hal tersebut, menjadikanlah dia ingkar dan musyrik kepada Allah, seperti Fir'aun, Namrud, Abu Jahal dan lain sebagainya. Wal iyadu billah. Oleh karena itu semoga kita tetap berpegang teguh agama Allah, yaitu agama Islam yang diridainya, bergaul bertoleransi menurut prinsip-prinsipnya dan terkandung di dalam ajaran Islam. Sebab lebih kurang 1436 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran tentang situasi umat pada zaman yang akan datang. Rasulullah bersabda, "Badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mutlimi yusriful mutrajulu mu'minan wa yumsi kafiran." Wayumsi mu'minan wayusbihu kafiran yabi'ud dina bi'aradim minad dunya. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Artinya, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal yang baik, sebab nanti akan muncul suatu masa, pada saat itu akan munculnya berbagai fitnah bagikan suasana malam hari yang gelap gulita, yakni sehingga keadaan itu menyebabkan seluruh manusia sama kebingungan dalam hal kepercayaan. Ada orang yang pagi harinya masih menjadi orang mukmin, tetapi sore harinya dia sudah menjadi kafir. Dan ada pula orang yang sore harinya masih menjadi mukmin, tetapi pagi harinya sudah menjadi kafir, dan ia menjual agamanya dengan harta benda, yakni tiada arti di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Menurut Syekh Al-Imam Ba'alwi Al-Haddad dalam kitab Nasaihuddiniyah mengatakan bahwa kebenaran hadis tersebut di atas sudah pasti, tapi persoalannya apakah sekarang sudah terjadi atau belum. Yang jelas paling tidak manusia membuat kedok agama untuk kepentingan dunia dan akhirat, sehingga hilanglah baginya memegang prinsip-prinsip agama yang sebenarnya yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal tersebut dan dijadikan manusia yang muslim, mukmin, tetap iman kepada Allah dan Rasulnya, dan selalu memegang teguh syariat agama Islam dengan semurni-murninya. Oleh karena itu, di dalam kita hidup ini, mudah-mudahan selalu diampuni dosa kita oleh Allah. Keluarga kita, masyarakat kita, pimpinan-pimpinan kita yang nyeleweng, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijauhkan dari bala bencana. Mudah-mudahan kita diberi rizki yang halal barokah, dan mudah-mudahan pembangunan masjid ini mendapat ridho dari Allah dan cepat kelamaan selesai dengan ridhonya. Dan mudah-mudahan keluarga kita, kita rukun dan bahagia di dalam rumah tangga bersama anak cucu kita, muslimin muslimat, dijauhkan dari bala bencana. Wahtim lana bihusnil khatimah, amin ya rabbal alamin. Ja'alan Allah wa iyyakum minal amini al faizin, wa adkhalana wa iyyakum fi ibadi salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yuti'ir rasul wa qad ata'a Allah, wa man tawalla wa ma arsalnaka 'alaihim hafiza. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an ladzim, wa nafa'ana bi tilawatihi fi dzikril hakim, wa adkhalana wa iyyahu fi jannatin na'im, wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil jabbaril adib, القهار العظيم الغفار الرحيم الذي أدمع أن تخيد به الأوهام وأزاب لا يدرك ولا يرام. أحمده على ما جل لنا من النعم وجنبنا من الإشيان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه salatan yafna duna al-adad wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, fa ya ma'shal muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Inna Allah amarakum bi amrin badafi bi nafsi wa salla bi malaikati kudsi wa ayya bil mu'minina min ibadih. Wa qawla azza min qail, inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم, وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عنهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان علي ولسيادة الكرام عن التابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات كالأحياء والأموات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام المسلمين وأهلك الكفرة المشركين والظالمين النافقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. اللهم اجعل أولادنا وقربنا وأهلنا من أهل الخير والإيمان ولا تجعلناهم من أهل الضر والشر. اللهم اصلح لنا أئمتنا وأمتنا ومن وليته من المسلمين شيئا من أمورنا واجمع بيننا وبينهم برحمتك أهل الجنة إنك أولي الحسنات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أعجل لإسرائيل المسلمين فرجا عاجلا وسهل لهم من لدنك خلاصا شاملا. اللهم حرج أجسادنا وستر شؤون أعدائنا واقبض أهلنا وأموالنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اتبع أن الغلاء هو الوباء والبغشاء والزنا والمكر والسوف والمختلف والشدائد والمحن ما ظهر منها بطن من بلدنا هذا خاصة ومن دلس عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا مؤيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واكفنا بفضلك عن شفاك. اللهم إنك من لا ينفع وقلب لا يشاء ودع عين لا شر ناصب لا يسوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام للمرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله عز وجل وأكبر.